Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berjaya saat dusta mampir bertata. Ku inginkan dia yang punya setia dan mampu menjaga kemurniannya. Saat ku tak ada, ku jauh carinya, amanah pun jadi penjaganya. Dari kejahatan syahwatku, Tuhanku merestui itu. Dijadikan engkau istriku, engkaulah bidadari surgaku. Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu, bidadariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Syahwatku, Tuhanku merestui itu. Dijadikan engkau istriku. Hatimu tempat melindungku dari kejahatan syahwat. Surgaku, mengenal hablana min aswajina.